السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي. Masih kita pada perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallam ya'mal bihi illa amiltu bihi. Tidaklah aku tinggalkan sedikit pun dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu sallam kecuali aku pun akan mengerjakannya. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Karena aku khawatir kalau aku tinggalkan sedikit saja, aku akan menyimpang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dibaiat menjadi khalifah Amirul Mukminin, maka pertama perintah beliau, perintah pertama adalah Jaish Usamah berangkat. Tentara Usamah berangkatlah. Tentara Usamah adalah pasukan perang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Dan waktu itu Usamah baru 17 tahun umurnya. Dan diberangkatkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Beliau yang memberangkatkannya. Berangkat. Belum jauh, Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW meninggal. Maka pasukan Usamah tadi kembali. Karena mendengar berita Rasulullah SAW meninggal dunia, maka mereka kembali. Ini berita besar. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika mereka kembali, terjadilah apa yang terjadi sampai dibaiatnya Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Maka ketika Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, maka pertama perintah beliau, pasukan Usamah berangkat. Mulai di sana ada perdebatan. Ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, ini sekarang keadaan dalam negeri sedang kacau. Beberapa suku-suku Badui, suku-suku yang di pinggir kota, mereka murtad kembali ketika mendengar Rasulullah SAW wafat. Apakah kita akan memberangkat pasukan ke Syam, ke luar negeri, padahal dalam negeri dalam keadaan kacau? Jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak akan membatalkan apa yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Di sini hebatnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Aku enggak akan membatalkan apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentara Usamah berangkat. Khairun a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Sampai beliau menyatakan dengan kalimat yang terkenal, walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku tetap akan memberangkatkan pasukan Usama. Artinya, beliau tidak akan berani membatalkan apa yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Qanifidina azakumullah, ini adalah tekad beliau berpegang dengan sunnah, dan inilah azam beliau, manhaj beliau, prinsip beliau, bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tidak boleh dibatalkan. Nabi yang menyatakan, berangkat tentara Usama, kemudian beliau wafat. Dan Nabi SAW adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Maka keputusannya pasti benar. Keputusan memberangkatkan pasukan Usama pasti benar. Maka ketika beliau dibaiat sebagai khalifah, kata Abu Bakar, pasukan Usama berangkat. Ternyata benar Abu Bakar. Ternyata sungguh tepat sikap Abu Bakar. Ketika pasukan tadi berangkat, melewati suku demi suku orang-orang Arab, Arab, Badui, mereka melihat pasukan tentara Islam tetap solid. Walaupun Rasulullah wafat, pasukan tetap solid dan berangkat dalam keadaan Masya Allah. Gagah berani. Maka yang tadi mau murtad, urung. Gak jadi. Ternyata tidak berkurang kekuatannya. Ternyata tidak berkurang sedikit pun kehebatan pasukan tentara Usama bin Zaid. Apalagi setelah berangkat, ternyata Allah menangkan mereka. Kata Badui-Badui, Badui itu Arab yang di suku-suku yang terpencil, mereka mau murtad, melihat pasukan tadi, urung. Sebentar, kita tunggu mereka. Apakah mereka menang melawan Romawi? Melawan pasukan kufar? Atau kalah? Kalau menang, berarti masih kuat. Kita jangan melawan. Kalau ternyata kalah, baru kita melawan. Berarti dia sudah lemah. Ternyata pulang dalam keadaan menang, maka mereka semua tidak jadi murtad, enggak jadi keluar dari Islam, enggak jadi menentang Islam. Sampai kata Abu Hurairah, wallahi laula Abu Bakar Siddiq, demi Allah, kalau bukan karena Abu Bakar Siddiq, sudah binasa kita. Kalau bukan karena beliau, tekadnya kuat, berangkat. Pasukan Usama berangkat. Subhanallah. Ini ikhwan ibn azakullah kekuatan beliau. Kata Ibnu Battah, hada ya ikhwani as-siddiqul akbar yatakhawaf ala nafsihi Zaid. Lihatlah as-siddiqul akbar, Abu Bakar Siddiq, dalam keadaan mengkhawatirkan dirinya akan sesat kalau dia meninggalkan sunnah. Mengkhawatirkan dirinya akan sesat kalau meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Apalagi bukan Abu Bakar. Apalagi yang di bawah beliau, yang di bawah beliau, yang di bawah beliau. Apalagi kita. Abu Bakar Siddiq, manusia terbaik setelah Rasulnya SAW, menyatakan, akhsya intaratu syai'an min amrih an azir. Aku khawatir kalau aku tinggalkan sesuatu dari sunnah, aku akan sesat. Demikian pula ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang juga Amirul Mukminin. Qala la ara li ahadin ma'a sunnatin sannaha aw la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, enggak ada pendapat siapapun kalau sudah ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kalau sudah ada pendapat Nabi, kalau sudah ada ucapan Nabi, enggak ada pendapat siapapun. Enggak bisa dikalahkan dengan pendapat siapapun, kata beliau. Demikian pula ucapan Abu Qilabah. Kata Abu Qilabah rahimahullah, "Idza haddatsa ar-rajul bis sunnah, fa qala da'na min hadza wa hadz kitabullah, fa'lam annahu dhal." Kalau ada seseorang yang kau sampaikan kepadanya sunnah, kemudian menjawab, tinggalkan sunnah. Aku minta ayatnya. Hadis Al-Quran ada enggak? Fa'lam annahu dhal. Maka ketahuilah bahwa dia sesat. Dikasih hadis, minta ayat Al-Quran. Ketahuilah bahwa dia sesat. Kenapa demikian? Khamilin a'azakumullah. Biasanya yang demikian adalah Quraniyun, golongan orang-orang yang pengingkar-pengingkar sunnah. Disampaikan sunnah enggak mau. Aku minta dalil dari Quran. Qulina azakumullah fa'lam annahu dhal, kata Abu Qilabah. Kata Abu Qilabah, ketahuilah bahwa dia sesat. Kenapa demikian? Karena dalam Quran ada sekian banyaknya kalimat yang menyatakan atiullah wa atiur rasul, taati Allah, taati rasul. Banyak. Maka kalau ucapan rasul enggak cukup. Ada seorang wanita datang kepada seorang sahabat bertanya tentang masalah hukumnya mencabut bulu alis, hukumnya mentato. Aku tidak dapat di dalam Quran. Aku sudah baca Al-Quran dari awal sampai akhirnya, min ghilafin ila ghilaf, dari cover pertama sampai cover terakhir. Aku tidak mendapatkan larangan untuk mencabut bulu alis. Kata sahabat tadi menyatakan kepadanya, engkau belum teliti membacanya. Coba baca ulang. Ada. Aku sudah baca dengan teliti dari awal sampai akhir. Enggak ada. Ada, kata beliau. Perempuan tadi heran. Mana? Aku sudah baca, enggak ada. Ada. Engkau tidak perhatian. Ada. Apakah engkau tidak membaca ayat Allah yang mengatakan, ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Tidakkah engkau membaca ayat Allah yang berkata, ma atakum ar-rasul fakhuduhu, apa yang diboleh rasul ambillah dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah? Kata wanita tadi, iya, aku membaca ayat itu. Bukankah larangan mencabut alis itu dibawa oleh Rasulullah SAW? Maka kata Allah, wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu, apa yang diboleh rasul kepada kalian ambillah dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Ada dalam Quran. Berarti ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang berkata itu kan dalam hadis, dalam Quran enggak ada, berarti orang itu sudah salah dalam pemahamannya. Berarti orang itu sudah dhal, sudah ada kesesatan dalam dirinya. Mengira bahwa Quran bukan hadis, hadis bukan Quran. Padahal hadis terkandung dalam Quran, karena Allah menyatakan taatilah Allah, taatilah Rasul. Berapa dalam Quran? Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian banyak. Ati Allah wa atur Rasul, ati Allah wa atur Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Sedangkan perintah-perintah Rasul dalam hadis terkandung dalam ayat-ayat tadi. Ma atakum Rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diboleh Nabi ambillah dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Maka kata Abu Kilabah rahimahullah, kalau ada yang disampaikan hadis sahih kepadanya tapi ditolak dan menyatakan aku pengen Quran, maka berarti dia sudah ada kesesatan dalam dirinya. Dikomentari ucapan beliau oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kata Adz-Dzahabi, wa idza ra'aital mutakallim al mubtadi', kalau engkau melihat ahlul kalam, ahlul bid'ah, ketika disampaikan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, dia berkata, da'na minal kitabi wal ahadis, tinggalkan kami dari ayat dan hadis. Coba terangkan secara akal. Apa ini masuk akal? Kata Dzahabi, maka ini orang na'udzubillah Abu Jahlin, bapak kebodohan. Sudah sampaikan dalil ayat, sudah sampaikan hadis, enggak puas. Itu kan ayat dan hadis. Coba terangkan secara akal, biar saya puas. Fa'alam annahu Abu Jahlin, ketahuilah kalau orang ini betul-betul Abu Jahal, bapak kebodohan. Dia tidak mengerti bahwa Quran dan hadis sudah cukup. Quran dan Sunnah sudah sangat-sangat-sangat cukup. Walaupun akal kita belum memahami, walaupun akal kita belum bisa mengerti, tetap kita harus menerima, wajib hukumnya. Seperti berita-berita gaib, bagaimana akal kita? Enggak bisa kita memikirkan hal gaib, bahwa nanti tangan akan berbicara, yaumul qiyamah, kaki akan berbicara, semua akan berbicara, aku berbuat begini, aku berbuat begitu. Bisakah dicerna dengan akal? Tidak bisa. Tapi wajib beriman, wajib percaya. Demikian pula amalan-amalan soleh ditimbang. Bagaimana kira-kira nimbangnya? Amalan soleh itu kan perbuatan. Bagaimana timbangnya? Masuk akal? Akal tidak bisa memahaminya. Tetapi wajib beriman. Siapa yang tidak beriman maka dia kafir. Kenapa? Karena itu Quran. Etal Quran. Allah katakan bahwa nanti kami akan tegakkan timbangan. Kemudian dia mengatakan saya tidak percaya. Ya berarti tidak percaya pada Allah. Tidak percaya pada Quran. Tidak percaya pada ucapan Allah SWT. Apa hukumnya? Abu Jahal. Orang ini Abu Jahal. Apalagi yang bukan masalah akal. Dikasih ayat, dikasih hadis, dijelaskan secara akal, tetap dia menolak. Mengatakan, coba terangkan secara perasaan. perasaan kita berkata, perasaan kita begini, perasaan kita begitu. Kalau dikasih hujah, dikasih dalil-dalil, ayat dan hadis, tidak terima, tidak puas, malah meminta perasaan, maka kata Adz-Dzahabi rahimahullah, fa'alam anna iblis qad dhahara bi surati bashar, ketahuilah bahwa ini syaitan, iblis berbentuk manusia. Kalau engkau berani jatuhkan dia, baca ayat kursi di ruqyah. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah, kata beliau, fa innan jagunta minhu fahru, kalau engkau takut lari, itu syaitan. Kalau engkau takut tinggalkan, lari. Wa illa, kalau engkau berani, fasra'uhu, lawan dia, jatuhkan dia. Wabruk ala sadrih, duduki dadanya. Waqra ayat alaihi ayat al-kursi, dan bacakan untuknya, bacakan ayat kursi. Ini sudah syaitan. Dikasih ayat tak mau, dikasih hadis tak mau, mintanya perasaan. Qulna a'udzubika min syarri ma ta'. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan, akhbarani Abu Hanifa ibn Sammak, menyampaikan kepadaku Abu Hanifa ibn Sammak bil fadl asy-Syihabi, haddatsani Ibnu Abi Dzaib an al-Muqri an Abi Syuraih al-Ka'bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaum al-fath, siapa yang terbunuh atau siapa yang berhasil membunuh bunuhannya dalam perang fisabilillah, maka dia silahkan mau mendapatkan iqal atau dia mendapatkan qut. Biasanya seorang yang membunuh dia akan mendapatkan pampasan perangnya dari persenjataannya. Aku katakan kepadanya, ya Abul Harith, apakah wahai Abul Harith engkau setuju dengan hadis ini? Lihat pertanyaannya. Pertanyaannya sudah salah. Ataqulu bihi ya Abul Harith? Ataqudu bihada? Apakah kau sepakat dengan hadis ini wahai Abul Harith? Maka Abul Harith marah dengan pertanyaan itu. Sampai dia daraba sadri, sampai dia memukul dadaku dan berkata dengan suara yang keras, siyahan kathiran wa nala minni, menjerit dengan suara yang keras dan hampir-hampir memukulku. Sambil berkata, uhadithuka an Rasulillah wa taqulu ta'khudh bihi, aku sampaikan qala Rasulullah, aku sampaikan hadis ucapan Rasulullah, kemudian kamu bertanya apakah aku sependapat. Naam akhudh bihi, iya aku sependapat dan wajib atasku dan atas setiap orang yang mendengar hadis ini harus dia sepakat. Kalau sudah ada hadis, kita enggak boleh enggak sepakat. Harus sepakat. Harus menerima. Maka pertanyaan tadi kurang ajar, apa kau sependapat dengan hadis ini? Terjadi pula yang seperti ini pada Imam Syafi'i. Ketika disampaikan oleh Imam Syafi'i satu hadis, kemudian ditanyakan oleh seseorang kepada Imam Syafi'i, ataqulu bihi, apakah kau sependapat dengan hadis ini? Imam Syafi'i gemetar rahimahullah. Gemetar beliau. Fara'ai ara'aitain kharajtu min kanisah, apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Atau engkau lihat aku pakaianku seperti pakaian orang Nasrani? Awa alaiya zannar, atau di gamisku ini, di jubahku ada sabuknya seperti jubahnya pendeta-pendeta? Tersinggung Imam Syafi'i ketika ditanya, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Kata beliau, huwada, lihatlah aku. Aku keluar dari masjid muslimin. Dan pakaianku pakaian muslimin. Apa mungkin aku tidak sependapat dengan hadis Nabi? Lihat ikhwan adzina a'azakumullah. Ini manhaj ahlus sunnah. Ini prinsip ahlus sunnah. Kalau seorang mukmin muslim, ya harus sependapat dengan sunnah. Harus sependapat dengan hadis Nabi SAW. Kalau disampaikan hadis, ditanya, apakah kau sependapat dengan hadis ini? Apa kau lihat aku keluar dari gereja sehingga enggak sependapat? Apa kau lihat aku pakaianku seperti pakaiannya Nasrani? Zannar itu maknanya sabuk. Gamis kita ini, jubah kita mirip dengan jubahnya pendeta. Apa perbedaannya? Sabuk. Kalau pendeta-pendeta gamisnya seperti ini, ada sabuknya di tengah. Ada yang sabuknya kecil, ada yang sabuknya besar, ada yang pakai kain merah, ada yang macam-macam, tapi mesti pakai sabuk. Sehingga kaum muslimin harus membedakan diri dari mereka. Jangan pakai sabuk di tengahnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, lihat pakaianku, enggak ada sabuk di kamisku. Bagaimana mungkin aku tidak sependapat dengan hadis ini? Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ucapan-ucapan para ulama yang seperti ini sangat banyak. Wajibnya kita menerima dan sependapat dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang namanya sunnah demi sunnah dihidupkan, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pahala yang sangat besar, yang sangat tinggi. Kalau kita ngerjakan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat wajib kita akan bisa semakin sempurna. Kenapa? Karena diperiksa sholat-sholat itu pertama yang wajibnya. Unduru, lihatlah sholat-sholat wajib hambaku. Ketika sempurna, ditulis sempurna. Ketika kurang sempurna, Allah tanya lagi, unduru ila nawafilihi. Lihatlah sholat-sholat sunnahnya. Lihat sholat-sholat sunnahnya, ada. Maka kata Allah, lengkapi sholat wajibnya dari sholat-sholat sunnahnya. Puasa juga demikian. Sempurna atau tidak sempurna? Kalau sempurna dicatat sempurna, kalau tidak sempurna ditanya bagaimana sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnahnya. Wa hakadha yuhasabu ala dhakum. Demikianlah dihitung semua amalan dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Yang wajib-wajib dilengkapi dengan yang sunnah-sunnahnya. Maka bagaimana orang yang tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah? Apakah dia merasa sempurna ibadahnya? Merasa sempurna sholatnya? Merasa sempurna puasanya? Merasa sempurna ibadah-ibadahnya sehingga dia tidak perlu yang sunnah-sunnah? Qanibillina azakumullah. Lihat. Berarti orang yang meninggalkan sunnah, walaupun hukumnya sunnah, yang meninggalkan ajaran Nabi, walaupun hukumnya sunnah, ini orang dalam keadaan sombong, merasa cukup dengan yang wajib-wajib. Dikira yang wajibnya sempurna. Padahal yakin seyakin-yakinnya, enggak ada yang sempurna di antara kita. Siapa yang sempurna? Yang kedua, Nabi SAW menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Kemudian, kata para ulama, orang yang tidak mengerjakan sunnah-sunnah, terus menerus, apakah dia suka atau tidak suka? Iya kan? Kalau suka, ya pasti mengerjakan. Kalau gak pernah mengerjakan, ada pertanyaan, suka atau gak suka? Kalau gak suka, maka terancam, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Kalau menjawab, oh saya suka, mana buktinya? Mana buktinya? Sekalipun kau gak mengerjakan sunnah, saya yang wajib-wajibnya saja, yang sunnah saya gak mau. Khonibidina azakullah, kau muslim yang seorang mati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi, siapa tidak suka dengan sunnah, bukan golonganku. Dan lebih-lebih lagi, ketika sunnah itu dalam keadaan ditinggalkan manusia, ketika sunnah dalam keadaan mahjurah, mahjurah ini sudah ditinggalkan manusia, maka ketika kamu menghidupkan, terasa berat. Maka di sana pahalanya lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Khamilin a'azakumullah, Nabi SAW menyatakan dalam riwayat yang sahih dengan kalimat, inna min waraikum ayyamu sabr. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari sabar. Hari-hari sabar, ini hari-hari yang susah, berat, butuh kesabaran. Al-amilu fihinna kalqabid alal jamr. Siapa yang beramal dengan sunnahku pada saat itu seperti memegang bara api. Bagaimana memegang bara api? Panas, terbakar, sakit. Tetapi dilepas, lepas dari sunnah. Sesat. Dipegang, terbakar tangan kita. Kata Nabi, inna min waraikum ayyamu sabr. Di belakang kalian ada hari-hari sabar. Siapa yang berpegang dengan sunnah pada saat itu? Sungguh seperti orang yang memegang bara api. Dan mereka akan mendapatkan khamsina, ajru khamsina minkum. Akan mendapatkan pahala 50 kali kalian. Para sahabat terkejut, ya Rasulullah, awaminhum, ya Rasulullah, mungkin 50 kali mereka. Kata Nabi, bal minkum, bahkan 50 kali kalian. 50 kali sahabat, barakallahu fikum. 50 kali pahalanya mereka. Kapan itu? Ayyamu sabar, di hari-hari sabar. Dan subhanallah, hari-hari ini mulai terasa beratnya. Walaupun belum saya katakan seperti memegang bara api, belum. Masih ringan hari ini, tetapi sudah terasa godaan-godaannya. Sudah terasa beratnya, tetapi jangan lupa, semakin berat, pahalanya semakin besar. Semakin berat, pahalanya semakin besar. Sebagaimana diucapkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa beliau menyatakan, "Inna 'idhamal jazaa' bi'idhamil balaa." Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya beban beratnya. Sesuai dengan bebannya bala, bala itu bencana yang menimpanya. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Sebagaimana dinukil dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Demikian ikhwan bin na'azakumullah. Sedikit masalah sunnah, pentingnya sunnah, wajibnya berpegang dengan sunnah, dan tingginya pahala sunnah. Apalagi di ayyamul fitan, hari-hari fitnah, yang kalau kita berpegang dengan sunnah, kita mendapatkan berbagai macam tantangan, godaan, bahkan kita mendapatkan subhanallah berbagai macam kejelekan-kejelekan dari ahlul dhalal, dari ahlul bid'ah, dari mereka-mereka yang sesat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, usbiru 'ala sunnah, sabarlah di atas sunnah, istiqamahlah di atas sunnah, niscaya akan mendapatkan ajru khamsina minkum, atau ajru khamsina minas sahabah, akan mendapatkan 50 kali pahala para sahabat. Assalamu taufiq wal hidayah. Allah Ta'ala ayajalana minal ladhina yastamilul qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ada beberapa pertanyaan. Ini dari akhwat. Sampai 11 pertanyaan. Masya Allah. Kita bagi-bagi saja. Kita baca dua dulu, kemudian baca yang lain, nanti baru kembali dua lain. Bagaimana hukumnya jika ada seorang yang selalu membenturkan sunnah dengan perasaan atau dengan akal? Bagaimana jika ada yang mengatakan bahwa sunnah ini sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman? Ini khudunana azakullah yang telah kita bahas tadi. Alhamdulillah sudah terjawab. Bahwa sunnah tidak bisa dikalahkan dengan perasaan siapapun, dan tidak bisa dikalahkan dengan akal siapapun. Dan tidak boleh kita menyatakan sunnah bertentangan dengan kemajuan zaman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada nabi, yang mewahyukan kepada nabi, dan nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Kalau begitu dari Allah, na'am dari Allah. Dan Allah Maha tahu akan munculnya kemajuan zaman seperti saat ini. Allah Maha tahu bahwa akan nanti akan terjadi kemajuan zaman seperti zaman kita ini, dan zaman yang besok-besok Allah Maha tahu, sampai hari kiamat Allah tahu. Maka Allah syariatkan dengan syariat yang sempurna, lengkap, dan sesuai di zaman apapun. Bagaimana caranya menumbuhkan kesabaran dalam hubungan suami istri? Menumbuhkan kesabaran dalam hubungan suami istri adalah dengan saling merasakan. Kadang-kadang kalau ada egois pada istri atau suami, ini yang terjadi di dalam rumah tangga, keretakan-keretakan. Terjadi berbagai macam fitnah-fitnah di dalamnya. Seperti bara api yang terus membara. Tetapi kalau sang suami berpikir bagaimana perasaan istri, menyelami, kayak apa kalau saya jadi dia. Istri juga berpikir bagaimana kalau saya jadi dia. Sebagaimana seorang yang dikatakan ahlul jannah, dia kata Nabi adalah perempuan penduduk surga. Maka wanita-wanita yang lain terheran-heran, datang ke rumahnya dan bertanya, kamu punya amalan istimewa apa? Barangkali qiyamul lail atau puasa sunnah dan sebagainya. Ternyata ditanya biasa-biasa saja. Puasanya biasa saja, puasa sunnahnya, salat malamnya sama dengan mereka yang lain. Terus kamu ingat-ingat, kamu punya keistimewaan apa? Saya enggak punya keistimewaan apa-apa. Coba, enggak mungkin Rasulullah SAW menyatakan engkau termasuk ahli jannah kecuali ada sesuatu. Apa? Dia pikir-pikir, kata dia enggak ada. Kecuali saya itu kalau suami saya keluar mencari kayu bakar di luar, saya membayangkan betapa panasnya, betapa susahnya dia, betapa beratnya dia. Sehingga ketika dia kembali, aku berikan gelas air yang dingin dan aku perlakukan dia dengan baik karena aku tahu bagaimana beratnya dia di luar. Kata yang lain, ini pasti ini sebabnya engkau dikatakan ahli jannah. Sehingga kalau suami istri saling bisa merasakan, mudah-mudahan akan terjadi di dalam rumah tangga mawaddah warahmah, saling sayang menyayangi, saling mengasihi, karena merasa apa yang dirasakan istrinya, istri merasa apa yang dirasakan suaminya. Nah, kita potong dulu dengan pertanyaan yang lain. Bagaimana cara menasehati ummahat untuk mengamalkan sunnah hijab, namun selalu menolak dengan alasan belum siap? Hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Tanyakan, apakah sudah siap masuk neraka atau belum? Artinya, urusannya perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah perkara berkait dengan pahala dan dosa. Sedangkan kamu belum siap memakai hijab, belum siap dari apa? Kalau memakai, nunggu siap. Kalau enggak memakai, udah siap belum ancamannya? Kan begitu. Kalau enggak memakai, ada perkara yang harus kamu siapkan. Kalau memakai, ada yang harus kamu siapkan. Iya toh? Tidak memakai, ada yang harus dipersiapkan. Kalau memakai, ada yang harus dipersiapkan. Ketika memakai, apa yang dipersiapkan? Paling ucapan orang. Iya kan? Paling komentar si fulan, komentar keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Tapi kalau tidak memakai, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kamu belum siap, yang ini sudah siap belum? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada kita dan keluarga kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Sebagian ulama menyatakan bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, dan bid'ah yang tidak bertentangan dengan Quran dan Hadis. Pertanyaan menurut Ustaz, benarkah bid'ah seperti itu? Bid'ah itu dibahas secara lughatan dan istilahan. Secara lughah adalah perkara-perkara baru. Sehingga ada perkara-perkara baru yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka pertanyaan ini benar. Pembagian tadi, bid'ah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah dan bid'ah yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, kalau maknanya secara bahasa benar. Karena memang bahasa Arab, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika menyatakan tentang salat tarawih dengan kalimat ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini lughatan secara bahasa. Kenapa tadinya Rasulullah SAW pernah menghidupkan 3 hari saja salat tarawih, setelah itu berhenti. Dan Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah wafat, beliau tidak berani untuk menghidupkan kembali. Khawatir, takut sebagaimana dikatakan tadi. Abu Bakar sangat khawatir untuk menyelisihi Rasulullah SAW. Rasulullah berhenti, beliau juga berhenti. Bukan berhenti dari salatnya, beliau salat di rumah, tidak berjamaah di masjid. Tetapi di zaman Umar bin Khattab dilihat, ternyata manusia sholat sekelompok di sana, sekelompok di sini, sekelompok di sana. Kata Umar, kalau dikumpulkan dengan satu imam, bisa lebih baik. Kenapa? Karena Umar melihat pernah terjadi zaman sahabat. Di zaman Nabi SAW. Pernah terjadi. Maka digabungkan mereka dalam satu imam. Maka Umar melihat keadaan mereka, dikatakan ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik perkara yang baru hidup kembali adalah ini. Tetapi kalau dilihat dari sisi syariat, itu bukan bid'ah. Kalau makna bahasa, ya perkara baru karena sudah berhenti lama. Sudah sejak zaman Abu Bakar juga tidak hidup, Rasulullah SAW juga 3 hari kemudian berhenti. Maka dikatakan perkara baru. Tetapi secara syariat, yang namanya bid'ah, kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Semua kebid'ahan sesat. Berarti kebid'ahan semuanya jelek. Tidak ada yang baik. Kalau bid'ah secara syar'i, bukan secara bahasa. Apa secara syar'i? Sesuatu yang ditambah-tambahkan dalam agama. Maka itu semuanya bid'ah. Kalau Al-Quran tidak menyuruhnya, hadis tidak menyuruhnya, kemudian dia kerjakan, maka ini adalah kelancangan dalam agama. Merasa agama ini butuh ditambah, butuh disempurnakan. Padahal agama sudah sempurna. Demikian ikhwanina a'azakumullah. Termasuk Imam Syafi'i menyatakan demikian. Ada kebid'ahan yang sifatnya cocok dengan kanun sunnah, dan ada yang tidak. Ada satu lagi jawaban. Bahwa Imam Syafi'i dan yang bersamanya menyatakan bid'ah-bid'ah yang tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah adalah masalih mursalah. Dan itu bukan bid'ah. Secara syariat, bukan bid'ah. Apa masalih mursalah? Masalih mursalah itu intinya diperintahkan. Intinya diperintahkan. Tapi wujudnya belum ada. Wujudnya belum ada, tapi intinya diperintahkan. Seperti Allah katakan, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami yang akan mengumpulkan Al-Quran dan akan membacanya. Ini dengan takdirnya Allah akan mengumpulkan Al-Quran. Di zaman Nabi belum dikumpulkan. Masing-masing ada yang memiliki surat ini saja, ada yang memiliki surat itu saja, ada yang di lembaran ini, di lembaran itu, ada yang di daun, ada yang di kain menulisnya. Tersebar. Tapi Allah sudah berfirman, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang akan mengumpulkannya dan kami yang akan membacakannya. Subhanallah, setelah Rasulullah wafat, di zaman Utsman bin Affan atau di zaman Umar bahkan, ada yang mengeluh, ya Amirul Mukminin, penghafal-penghafal Quran kita banyak terbunuh. Wahai Amirul Mukminin, akan hilang Al-Quran. Karena penghafal-penghafal Al-Quran banyak yang terbunuh dalam jihad fisabilillah. Maka Rasul Amirul Mukminin memerintahkan, panggil si fulan, panggil si fulan, panggil si fulan. Kumpulkan semua Al-Quran, tulis. Maka dicatat, dikumpulkan oleh mereka. Di zaman Utsman bin Affan, Al-Quran dalam keadaan ditulis oleh mereka, dikumpulkan, tapi masing-masing dengan dialeknya. Karena biasanya bahasa Arab punya dialek-dialek sendiri-sendiri. Yang ini dialeknya berbeda dengan yang itu. Yang itu dialeknya berbeda dengan yang ini. Kemudian muncul fenomena yang menyedihkan. Masing-masing merasa bangga dengan dialeknya masing-masing. Quran aku dialeknya lebih bagus daripada bacaan kamu. Maka dilaporkan kepada Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT dari Bani Hashim, dari Quraisy. Maka satukan dengan dialek Quraisy. Dikumpulkan dengan bacaan dari Arab Quraisy. Ini sukunya Rasulullah SAW. Setelah itu yang lain bakar. Cuma satu saja, Al-Quran dengan dialek Quraisy. Ini bid'ah atau bukan bid'ah? Kalaupun dikatakan bid'ah, bid'ah hasanah. Tetapi yang lebih tepat, dia bukan bid'ah, tapi masalih mursalah. Karena bid'ah, kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Berarti dia bukan bid'ah. Apa? Masalih mursalah. Masalih mursalah adalah perkara yang intinya ada dalam Quran dan Sunnah, tetapi wujudnya belum ada. Wujudnya belum ada. Seperti contoh keduanya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu sahabat yang bermimpi azan. Kata Rasulullah SAW, wahai Abdullah bin Zaid, imlakkanlah azan yang kamu dengar dalam mimpimu kepada Bilal. Biar Bilal yang azan. Li'annahu arfa sautan minka, karena dia lebih keras suaranya daripada kamu. Perhatikan ucapan Rasulullah SAW. Wahai Abdullah bin Zaid, imlakkanlah bacaan azan itu kepada Bilal, karena dia suaranya lebih keras daripada kamu. Yang bermimpi azan Abdullah bin Zaid, tapi yang disuruh azan Bilal. Kenapa? arfa sautan minka, lebih keras suaranya daripada kamu. Berarti azan itu disuruh keras. Yang kedua, naik ke menara. Azan itu di zaman Nabi sudah naik ke atas tempat yang tinggi. Bilal bahkan pernah naik di atas Ka'bah untuk azan. Setelah dibikin menara, naik di atas menara untuk azan. Apa itu? Upaya untuk mengkeraskan. Upaya untuk mengkeraskan. Lah ternyata ditemukan mikrofon, amplifier, alat-alat pengeras suara. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Bidah itu bukan bidah? Bukan bidah. Kenapa? Masalah mursalah. Intinya yaitu untuk keras ada, kata Nabi. Cari bagaimana supaya keras. Naik ke atas atau cari orang yang suaranya keras. Naik ke menara. Semua usaha untuk keras. Maka ini juga termasuk usaha untuk keras. Saat itu belum ada wujudnya, sekarang sudah ada wujudnya. Fadhilina azakumullah, ini disebut oleh para ulama masalih mursalah. Kembali kepada pertanyaan akhwat. Bagaimana hukumnya mengangkat anak? Mengangkat anak boleh saja. Tetapi perhatikan hal-hal berikut. Bahwa yang diangkat anak itu nasabnya tetap kepada bapaknya, tidak kepada bapak angkat. Dan ini terjadi ketika Rasulullah SAW mengangkat Zaid ibn Harithah sebagai anaknya. Sampai dikenal di masyarakat Zaid bin Muhammad. Diterkenalnya dengan Zaid bin Muhammad. Ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uhum li'abaihim." Kata Allah, panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka. Berarti bapak angkat tidak ikut dinama anak angkatnya. Tetap ke bapak aslinya. Maka Zaid bin Muhammad diganti oleh Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harithah. Ini satu, harus perhatikan. Yang kedua, kalau itu anak angkat, maka tetap dia orang lain. Ketika sudah dewasa, kalau dia laki-laki, sama ibunya bukan mahram. Ibu angkatnya. Kalau dia perempuan, ketika dewasa, bapak angkatnya bukan mahram. Kecuali kalau disusui. Disusukan ke ibunya. Atau disusukan kepada saudaranya, saudara kandungnya. Maka baru dia jadi mahram karena saudara susuan. Tapi kalau anak angkat dalam keadaan tidak disusukan kepada dia atau kepada saudaranya, maka dia tetap orang lain ketika dewasa. Hati-hati. Tetap jaga hijab ketika dewasa. Nah, yang kelima dan yang keempat. Oh, ini memang tidak ada tiganya. Satu, dua, langsung empat. Nah, Bapak. Berarti yang kelima. Bagaimana cara tips mengatasi futur? Futur itu turunnya keimanan, melemahnya semangat ibadah, semangat talabul ilmi, dan biasanya karena dunia. Sehingga kalau sebelum terjadinya futur, jangan tinggalkan ta'lim, jangan tinggalkan ikhwah. Karena dengan bertemu saudara-saudara ahli sunnah, akan semangat terus. Akan muncul tawasibil haq wa tawasibil sabar. Kalau terpisah sendirian, itu yang sering menyebabkan futur. Barakallahu fikum. Kalau sudah terjadi, maka dia harus meminta nasihat kepada beberapa ustadz atau teman-teman yang baik agar dia semangat kembali. Di Malaysia sangat jarang ada kajian Islami yang sesuai sunnah. Maka bagaimana cara kita menuntut ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah? Alhamdulillah, Allah sudah mudahkan dengan berbagai macam media-media. Kajian-kajian lewat internet, atau kajian-kajian lewat HP, atau kajian-kajian lewat radio, bisa diupayakan. Dan juga hendaklah kita berupaya untuk mendatangkan ustaz dan ustaz atau da'i agar bisa belajar. Sementara kekosongan nunggu ustaz datang nanti bulan depan atau dua bulan lagi, tidak mengapa membaca-baca buku. Dan itu tidak dianggap otodidak. Kenapa? Karena ketika dia membaca buku-buku Ahlus Sunnah, ada yang sulit, ada yang gak paham, ada yang bingung, dia akan catat. Begitu datang ustaz ditanyakan. Dan ini termasuk metode belajar, termasuk cara-cara belajar siswa aktif. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah? Karena kadang-kadang bid'ah itu diklaim sebagai sunnah. Bahkan sunnah diklaim sebagai bid'ah. Iya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, dalam satu keadaan sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Maka tentunya membedakannya adalah dengan dalil, dengan hujjah. Mana dalilnya? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka jelas itu bukan sunnah, itu bid'ah. Sehingga harus kita tanyakan mana dalilnya kepada setiap orang yang mendapatkan satu pendapat baru, satu ibadah baru, atau satu ajaran baru, maka harus kita tanyakan apa dalilnya untuk membedakan apakah itu sunnah atau bid'ah. Apakah ada bid'ah hasanah? Sudah dijawab. Bid'ah hasanah kalau secara bahasa ada, karena perkara baru yang hasanah. Tetapi kalau secara syar'i, yang namanya bid'ah adalah sesat. Adapun yang tadi dikatakan bid'ah hasanah, biasanya adalah masalih mursalah. Intinya ada dalam Quran dan sunnah, tapi wujudnya belum ada. Maka ketika wujudnya ada, dikerjakan, dan itu sesuai dengan Quran dan sunnah. Bagaimana hukum orang yang menolak hadis sahih dan mencaci hadis tersebut? Apakah dia dijadikan sebagai imam salat? Qul inna a'udzu billahi sebutkan tadi, siapa yang menolak hadis yang sahih, maka dikatakan ahlul hawa, dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Apakah setiap orang yang mengamalkan amalan bid'ah itu disebut ahlul bid'ah? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Ada para ulama ahli sunnah mengerjakan kebid'ahan, tetapi karena dia mengira itu sunnah, dia bawakan riwayat, dalil, hadis, ternyata hadisnya dhaif. Apakah kita akan ulama itu ahli bid'ah? Tidak. Dia bukan ahli bid'ah. Karena dia mengira hadis itu sahih, maka dia katakan ini sunnah. Ternyata itu bukan sunnah, itu bid'ah dan hadisnya dhaif. Kita yang sudah tahu hadis itu dhaif, maka kita jangan mengerjakannya. Walaupun tahu ulama fulan membolehkan, ya karena ulama itu menganggap hadis itu sahih, ternyata hadisnya dhaif. Satu lagi, orang yang mengerjakan kebid'ahan dalam keadaan ternyata dia dalam mengucapkan kalimat itu hanya istilah yang salah. Seperti Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Dalam akidah Tahawiyah, beliau menyatakan tentang Allah, wa Allah qadimun bila ibtida', bahwa Allah qadim tanpa permulaan. Kata para ulama secara sepakat bahwa sifat bid'ah bagi Allah, sifat qadim bagi Allah itu enggak ada. Sifat qadim bagi Allah enggak ada, itu sifat bid'ah. Allah enggak disifati dengan sifat qadim. Ternyata yang dimaksud oleh Abu Ja'far Tahawi adalah al-awwal. Jadi salah bahasa saja. Sebagaimana kata muridnya atau Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah ketika mensyarah bahwa yang dimaksud oleh Imam Abu Ja'far Tahawi adalah ayat Allah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Sesungguhnya Allah itu memiliki sifat al awwal wal akhir, yang awal dan gak ada permulaannya, yang akhir dan gak ada akhirnya. Fadibidina azakumullah, awal wal akhir. Tetapi beliau menyebutnya qadim, yang dulu. Padahal kalimat qadim mengandung makna lain. Memang mengandung makna awal, tetapi juga mengandung makna kuno. Hadza kitabun jadid, ini kitab baru. Wa hadza kitabun qadim, itu kitab kuno, kitab lama, kitab jelek. Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang pohon kurma yang sudah layu. Apa kata Allah? Kal urjunil qadim, seperti bunga kurma yang telah layu. Disebut dengan qadim. Masa Allah disebut dengan qadim? Ini sifat bid'ah. Tetapi apakah Abu Ja'far Tahawi menyatakan qadimun bila tidak, wa Allah qadim tanpa permulaan? Apakah berarti dia mubtadi ahlul bid'ah? enggak ada seorang ulama pun yang menyatakan bahwa Abu Ja'far Thahawi adalah ahlul bid'ah. Beliau ahli sunnah. Tetapi beliau salah pilih kata. Maksud beliau adalah al-awwal, tapi beliau menyebutkan dengan qadim. Maka ikhwan bin na'azakumullah, semoga Allah mengampuni mereka, orang-orang dan para ulama yang tergelincir dalam satu dua kata, yang dimaksud oleh mereka adalah hak, yang dimaksud oleh mereka adalah al-awwal wal-akhir. Ila huna naktafi. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Wal'afu minkum atas pertanyaan yang belum terjawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.